Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tayyib, kita masih di dalam pembahasan hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu tentang wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya ketika itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kewajiban yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang muslim senantiasa berada pada prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat liwali umurihim, kepada para penguasa mereka. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini dimulai semenjak meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam sampai nanti datangnya hari kiamat. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, wa hadza huwa alladhi waqa'a wa kana, tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa di antara kalian yang diberikan umur panjang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini alladhi waqa'a, yang terjadi, dan ini realitanya, kata beliau rahimahullah. Walakin hal hadhil jumlah tanzil ala kulli zaman. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah maksud kalimat Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan melihat perselisihan yang banyak, siapa yang dimaksud? Apakah yang pertama itu hanya disampaikan kepada para sahabat, artinya siapa di antara para sahabat yang diberikan umur panjang, maka dia akan melihat munculnya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin? Atau makna yang kedua, siapa saja yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datangnya hari kiamat, dia pasti akan mendapatkan perselisihan yang demikian banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, naqulu, kami bisa mengatakan, innahu yantabiq ala kulli zamanin, bahwa pesan Nabi alaihi salatu wassalam ini relevan untuk berlaku di semua zaman, bukan khusus untuk Nabi atau afan untuk sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam saja, tapi umum kepada semua muslim. Falladzina ammaru minna yajiduna al-ikhtilafal 'azim baina awwali hayatihim wa akhiri hayatihim. Siapa di antara kita yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan banyak perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita semua ketika kita hidup dan itu sudah jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pasti kamu akan mendapati perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini jaminan. Maka jangan pernah kita menyangka bahwa akan ada satu waktu di mana kaum muslimin semuanya bersepakat di atas satu hal, mereka semua berkumpul di atas satu hal. Tidak akan mungkin. Karena itu sampai datangnya hari kiamat akan terus ada perselisihan tersebut, akan terus ada ketidaksamaan faham di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib. Faman 'asha wa muddalahu fil 'umr ra'at taghayyura al-'azima fin nas. Siapapun di antara kalian yang panjang usianya, maka pasti dia akan mendapatkan banyak perubahan. Ada perubahan besar min awwali hayatihim. Itu bisa kamu lihat semenjak awal usiamu sampai nanti di usia senja. Berapa tahun hitunglah, pasti ada perubahan besar yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tayyib. Di annahu kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan demikianlah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa perselisihan yang banyak tersebut pasti akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia. Tayyib. Ini penutup dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa taat kepada waliul amr. Karena dengan taat kepada mereka, kita bisa menyatukan kalimah, kita bisa menyatukan apa namanya al-ukhuwah dengan seorang pemimpin yang ditaati bersama. Tayyib. Itu jalan keluar yang pertama dari perselisihan yang ada. Tayyib. Jalan keluar yang kedua, dan ini yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, untuk bisa kaum muslimin itu selamat dari perpecahan yang ada di tengah-tengah mereka. Thumma hathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda hadzal ikhtilafi ala luzumi sunnatin wahidah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menghasung umatnya terhadap hal ini, yakni jalan keluar agar tidak ada perselisihan itu hanya satu jalannya, yaitu luzumu sunnatin wahidah. Kita semua bersepakat untuk mengikuti satu jalan saja. Jalan siapa itu? Sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam kelanjutan hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib." Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Demikian juga sunnah dari al-khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigit erat sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Baik. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana 'indaha nara hadzal ikhtilafa an nalzima sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam di sini memerintahkan kepada kita. Alaikum. Alaikum menurut para ulama nahwu adalah jarun wa majrur tahulu ila fi'lil amr, yakni ilzamu. Dia memang jar majrur, ala dan dhamirkum, tetapi memiliki makna fi'il amr yang terkandung di dalamnya. Maka alaikum bermakna ilzamu. Berpegang teguhlah kalian, tetaplah kalian berada di dalam sunnahku, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti perintah hukum asalnya adalah wajib. Maka kesimpulannya adalah wajib bagi setiap muslim untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum. Itu kewajiban masing-masing muslim. Kita semua yang mendapatkan persatuan, yang mendapatkan tidak ada perselisihan, jalan keluarnya hanya satu. Ikuti, pegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lantas permasalahan berikutnya apa yang dimaksud sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu? Baik. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Sunnah itu apa? Yang dimaksud sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib untuk kita ikuti itu apa? Wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatuhu allati yamshi alaiha. Sunnah Nabi adalah tariqah, metode atau jalan hidupnya Nabi. Jadi bagaimana cara Nabi hidup itu? Itu yang kita tiru. Aqidatan, baik keyakinannya, samakan keyakinan kita dengan keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khuluqan, berkaitan dengan akhlak, samakan akhlak kita dengan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Pertimbangannya beliau. Wa amalan, demikian juga dalam masalah amal, samakan amal kita dengan amalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ibadatan, juga dalam masalah ibadah, tiru bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beribadah. Itu namanya adalah iltizam bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yakni berpegang teguh dengan jalan hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ini memutus anggapan orang-orang bahwa kita ini harus 100% jiplak apa yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan, tapi metodenya Nabi yang kita ikuti, cara Nabi alaihi salatu wassalam dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam melakukan amalan, itu yang kita ikuti. Bukan niru plek, ya tidak bisa, zamannya berbeda. Tapi yang kita ikuti adalah metodologi hidupnya, konsep hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang diperintahkan kepada kita untuk diikuti. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini sering kita ulang ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 65, kata Allah, fala warabbik la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, fala, sekali-kali tidak. Wa rabbik, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri. Menunjukkan betapa pentingnya apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbik. Sekali-kali tidak demi Rabbmu. La yu'minun. Mereka itu tidaklah beriman. Siapa mereka? Ya semua orang yang mengaku beriman. Mereka itu tidak beriman, artinya tidak sempurna keimanan mereka. Hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian ketika telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, kalau di masa hidup beliau ya masalah apapun dikembalikan ke hadapan Nabi SAW, diputuskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, cara bertahkim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam perselisihan apapun yang kita hadapi, yang kita dapati, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Yang ditunjukkan hukumnya di hadis-hadis tersebut, kita kembalikan kepada hadis-hadis itu. Tayib. Kemudian setelah kita mengembalikan tahkimnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tsumma la yajidu fi anfusihim. Lalu mereka tidak lagi mendapati di dalam dirinya, di dalam hatinya, harojan. Ada lagi rasa mengganjal setelah diputuskan oleh Nabi. Kalau itu dalil, tidak ada lagi mengganjal ketika sudah diterangkan dalil yang memutuskan perkara perselisihan di antara mereka. Itu caranya mengikuti, tunduk kepada jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Wa yusallimu taslima. Dan yang ketiga, mereka benar-benar berserah diri sepenuhnya terhadap hukum dan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tiga hal tadi, tahkim ala Rasul, kemudian adamul haraj ba'da tahkim, yang ketiga at-taslimut tam. Ini dikaitkan oleh Allah dengan keimanan. Keimanan seseorang, ya keimanan kita semua ini, tidak akan sempurna dan tidak teranggap engkau beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan harus tiga hal ini ada pada diri kita. Selalu bertahkim, kembali mengambil hukum putusan atas perkara yang kita selisihkan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu tidak ada lagi rasa apa namanya di dalam hati itu mengganjal, kok begitu, apalagi dilihat siapa yang memutuskan fulan, fulan begini begini. Tidak diserang dalilnya, tidak. Tidak diserang nasihatnya, tidak. Diserang pribadinya. Yang seperti ini juga salah. Ketika kamu sudah diputuskan dengan dalil, ketika kamu sudah diputuskan dengan putusan Rasulullah SAW, dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, sepenuhnya terima. Kalau tidak demikian, jangan menganggap kita beriman kepada Nabi SAW. Jangan menganggap kita ini ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu bukan hanya sekedar da'awah faqat, bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja, tapi dia butuh praktek. Dia butuh pengaplikasian, pengamalan. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan mengaku dan bukan hanya tinggal di komunitas ahli sunnah, tidak. Tapi pengamalan masing-masing antum yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala fa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam hiya sabilun najah liman arada Allah najatahu minal khilafat wal bid'ah. Maka sudah barang tentu pasti metodologinya Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah sabilun najah, jalan keselamatan. Liman aroda, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, najatahu, Allah selamatkan, minal khilafat, dari perselisihan yang ada. Wal bid'ah, juga dari kebid'ahan-kebid'ahan yang merebak. Dia akan diselamatkan oleh Allah kalau dia berpegang teguh dan berusaha untuk mengikuti bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam menjalani kehidupan beliau. Tayyib. Wahiyah, walillahil hamd, mawjudatun fi kutubi ahlil ilm alladzina allafu fi sunnah. Dan permasalahan untuk mencari tahu bagaimana sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam bukan perkara yang sulit sekarang ini. Kita sudah tidak di zaman periwayatan, di mana untuk mendapatkan keterangan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam ada usaha yang demikian repotnya. Para ulama hadis dahulu, mereka mengumpulkan, pergi ke satu syekh kepada syekh yang lain, satu guru kepada guru yang lain, menimba satu hadis dari satu guru, tidak puas dengan itu, cari lagi jalur yang lain. Supaya apa? Terkumpul, dan ketika itu nanti disampaikan kepada muridnya, ada pertanggungan jawab atas hadis itu. Dan kita sudah tidak ada di zaman tersebut, tidak ada di zaman periwayatan. Kita ini sudah terima hasil akhirnya saja. Maka tinggal pelajari apa yang ada di dalam kitab-kitab sunnah. Taib Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau apa namanya juga menyebutkan tentang sunnah. Al-Imam Muslim juga ada. Demikian juga dalam Sunat wal Masanid, semuanya ada bab khusus tentang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Itu belum lagi banyak karangan-karangan imam ahli sunnah wal jamaah, baik yang dari zaman salaf maupun sampai sekarang zaman khalaf, semuanya ada. Akidah ahli sunnah, as-sunnah, kitab as-sunnah saja berapa banyaknya. Akidah ahli sunnah wal jamaah berapa banyaknya. Kita sudah tidak menggali itu, tinggal mempelajari saja. Nah, apa repotnya sekarang? Kembali kepada diri kita. Apakah kita hanya mengaku sebagai salafi, hanya mengaku sebagai ahli sunnah, tanpa mau, untuk totalitas sebagai ahli sunnah itu harus apa sih? Keyakinannya yang paling utama itu apa sih? Yang membedakan antara dia dengan orang-orang yang menyelisih ahli sunnah di luar sana. Itu harus kita pelajari. Sehingga akidah kita sama dengan akidahnya para sahabat, sama dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa qauluhu, itu tadi yang pertama. Alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ma'tuf. Maknanya sama. Wa alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin. Ai ilzamu sunnata al-khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah juga kalian kepada sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Baik. Umum di sini semua. Semua yang disebut khalifah dan sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wasallam menjadi pemimpin kaum muslimin, dia disebut khalifah. Wa ra'isuhum atau wa ru'asa'uhum arba'ah. Dan yang paling utama dari semua khalifah itu ada empat, baik, yang disebut atau dikenal dengan al-khalifatul arba'ah, empat khalifah yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, baik, terutama mereka. Qala humul ladzina umirna bittiba'i sunnatihim, merekalah orang-orang yang kita ini diperintah untuk mengikuti sunnahnya mereka. Walakin liyu'lam anna sunnata ha'ula'il khulafa ta'ti ba'da sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Namun perlu juga diperhatikan, siapapun selain Allah dan Rasulnya, maka sunnah mereka, jalan hidup mereka yang boleh untuk kita ikuti, ini sangat berkaitan erat dengan jalan hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat berkaitan erat dengan akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Falau ta'arabat sunnatu khalifatin minal khulafa ma'a sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita dapati riwayat, ada satu sunnah contoh dari al-khulafa ar-rasyidin, satu khalifah, tetapi jelas bertentangan dengan satu sunnah yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang kita dulukan? Dua-duanya diperintahkan oleh Nabi, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, tapi juga berpegang teguhlah kalian dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nah, kalau dua-duanya datang riwayat dohirnya bertentangan, bagaimana ini? Mana yang kita pilih? Kalau dipilih sunnah khulafa'ur rasyidin, benar. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sama dengan kita tunduk kepada perintah Nabi. Tapi ketahuilah, di sini ada pengembalian hukum terhadap afdholiyah. Bagaimana ketika dua sunnah ini seakan bertentangan, maka secara mutlak wajib untuk dikembalikan kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya Nabi. Jadi patokannya itu Nabi. Siapapun selain Nabi tidak layak dan tidak berhak untuk diikuti, apalagi dia menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita akan mengikuti seorang ketika dia juga mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tidak ada masalahnya bagi ahli sunnah. Mereka tidak berpegang pada tokoh, tapi berpegang pada keyakinan, berpegang pada akidah, amalan. Ketika tokoh itu sudah mulai menyimpang, sudah mulai menyeleweng dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak berat ahli sunnah itu untuk meninggalkan. Kenapa? Karena mereka itu fokusnya bukan satu tokoh tertentu. Mereka fokusnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia akan ditimbang dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana di sini beliau pun tegas, fa innal hukma li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum secara mutlak kembali kepada sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la li ghairiha, bukan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Li annaha tabi'atun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah para khulafa ar-rasyidin itu mengikuti kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Aku lu hadza, ada sedikit cerita dari beliau rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan di sini, kenapa aku sampaikan ini? Li'annahu qad jara niqashun baina talibaini min talabatil ilm. Karena pernah terjadi perdebatan antara dua orang penuntut ilmu. Fi sholatit tarawih, dalam masalah sholat tarawih. Ahaduhuma yaqulu as-sunnatu an takuna 23. Yang pertama, dia mengatakan dan dengan tegas menyatakan bahwa sholat tarawih itu 23 rakaat. Ini A. Wa tsani yaqul as-sunnatu an takuna 13 rakaah au 11 rakaah. Yang kedua mengatakan sunnahnya sholat tarawih itu 11 atau 13. Baik, maafkan bedanya. 1, 2, 3, satunya 11 atau 13. Faqala al-awwal li tsani. Yang pertama tadi mengatakan kepada yang kedua, yang berpendapat dengan 23, sholat tarawih itu 23, mengatakan kepada yang kedua, hadhihi sunnatu khalifati Umar. Ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, 23 rakaat. Taib. Wa qad umirna bittiba'i sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bukankah kita ini diperintah juga oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidun? Taib. Yuridu an yu'aridha bihadha sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dia fokuskan pada perkataan atau pendapatnya Umar. Tujuannya ditentangkan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka yang kedua mengatakan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamah. Ya memang benar itu datang, kalau seandainya kamu berpendapat demikian. Memang benar itu datang dari Umar ibn al-Khattab menurut keyakinan kamu. Tapi ketika itu bertentangan dengan adat yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, 11 rakaat atau 13 rakaat, maka sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam lebih didahulukan. Tapi beda kalau ikhtiar ya. Beda kalau pilih, kadang 11, kadang 23 boleh. Tapi ini menetapkan, afdolnya sholat tarawih 23. Yang ini afdolnya 11. Mafhum ya? Tayyib. Qala wa hadha in shahha an Umar. Itu pun kalau riwayat dari Umar ibn al-Khattab sahih. Tayyib. Kalau bisa dipertanggungjawabkan. Tayyib. Ma'a anna alladhi shahha an Umar bi asahhi isnadin rawahu Malik fil Muwatta annahu amara Tamiman ad-Dari wa Ubay ibn Ka'b an yaquma lin-nas bi 11 rak'ah. Labi 23. Padahal riwayat yang sahih, kalau mau dilihat riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, justru Umar ibn al-Khattab ketika beliau pertama kali menjadikan sholat tarawih secara berjamaah, beliau tidak tunjuk satu imam saja. Beliau tunjuk beberapa sahabat untuk menjadi imam, di antaranya Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Nah, Umar memerintahkan kepada mereka untuk mengimami manusia melaksanakan sholat tarawih dengan 11 rakaat, bukan dengan 23. Itu riwayat Imam Malik rahimahullahu taala. Tayib. Fa'ala kulli hal, intinya la yumkinu an nu'aridha sunnatar rasul alaihi salatu wasallam bi sunnati ahadin minannas. Siapapun itu manusia, kita tidak boleh untuk mempertentangkannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kamu dengar hadisnya sahih, Nabi alaihi salatu wasallam demikian sehingga bisa diambil hukum demikian, maka tidak boleh lagi, loh Abu Bakar pernah begini, loh Umar seperti ini pendapatnya, jangan sekali-kali. Para sahabat dahulu marah. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah marah dan mengatakan ketika dipertentangkan antara ucapannya Khulafah al-Arba'ah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibn Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir saja Allah turunkan bebatuan dari langit kepada kalian. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beramal demikian, kemudian kalian benturkan dengan mengatakan Umar ibn al-Khattab berpendapat demikian, Abu Bakar berpendapat demikian. Ini Abdullah bin Abbas. Ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Beliau digelari dengan Habrul Ummah, Bahrul Ummah. Digelari apa lagi? Mufassirul Quran yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau marah ketika dibenturkan antara ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar atau ucapan Umar. Lah bagaimana kalau ternyata itu sunnah Nabi, ucapannya Nabi, hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diambil hukum, dipertentangkan dengan ucapan seseorang yang tanpa dalil. Bagaimana kita tidak marah yang seperti itu? Kalau Abdullah bin Abbas saja marah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Tsumma qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Ai bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin semeninggalku tadi. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu, gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah tersebut, bin nawajid, dengan nawajid. Nawajid itu jamak dari najid. Najid adalah aqsal adras, bagian gigi geraham yang paling belakang. Digigit, diperintahkan oleh Nabi digigit dengan itu. Wa huwa kinayatun an syiddatit tamassuk. Itu adalah kinayah, isyarat saja agar engkau benar-benar memegang erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Fa idza tamassakal insanu biyadihi wa 'adda 'alaihi bi aqsa asnanihi fa innahu yakunu dzalika ashaddu tamassukan mimma law amsakahu biyadin wahidah. Seorang yang memegangi sesuatu kemudian dibantu dengan gigitan belakangnya, ini tentunya objeknya tidak besar, dia pegang dibantu dengan gigitan belakangnya, cengkeramannya lebih kuat dibandingkan dengan seorang yang hanya menggenggam dengan satu tangan. Penggambarannya seperti itu. Qala thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, sunnah para khalifah setelah beliau, dan memegang teguh sunnah tersebut, Nabi memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Iyakum, apa artinya iyakum? Ini sama ismu fi'lin amr. Apa artinya? Tunduk lagi. Sahim. Iyakum apa artinya iyakum? Hah? Ihzar, makna yang lain. Ibrahim. Ibu'ad. Hati-hatilah kalian, menjauhlah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Ini garis atas ini. Perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Qala wal umurul muhdatsah ya'ni biha al muhdatsat fi dinillah. Dan perkara-perkara baru yang diingatkan oleh Nabi SAW di sini, yaitu perkara-perkara baru di dalam masalah agama, bukan selainnya. Perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya di dalam agama Allah, bukan yang selainnya. Maka perkara-perkara duniawi tidak masuk apapun itu, khusus pada perkara ibadah saja. Wadhalika li'annal asla fima, atau wadhalika li'annal asla fima yadinu bihil insanu rabbahu wa yataqarrabu bihi ilaihi al aslu fihil man'u wa tahrim. Dan demikian karena terdapat sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama, dan kaidah tersebut bukan dibikin-bikin, itu disarikan dari dalil-dalil yang ada. Kaidah tersebut mengatakan, ini sudah pernah kita bahas juga dalam satu pembahasan, kemudian turunan hukumnya. Kalau berkaitan dengan ibadah, al-aslu fihi al-man'u wa tahrim. Masalah ibadah itu hukum asalnya terlarang dan diharamkan. Sehingga kita ketika ingin melakukan satu amalan ibadah, satu ritual ibadah, itu kita tidak boleh, hukum asalnya kita tidak boleh untuk melakukannya. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Ini masalah ibadah, masalah agama seperti itu. Tidak boleh kita lakukan selama belum ada dalilnya. Taib. Berbeda halnya dengan perkara dunia. Nanti kita bahas perkara dunia. Taib. Kita bahas dulu yang ini, kita lanjutkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari di dalam banyak ayat yang di dalam Al-Qur'an, seperti contoh surat An-Nahl ayat 116. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." La taqulu, jangan kalian ucapkan, lima tasifu al-sinatukum, dengan lisan-lisan kalian, "Hadza halalun wa hadza haram." Ini perkara halal, ini perkara haram. Kalimat ini isyarat bahwa itu khusus untuk agama Allah, khusus untuk syariat. Jangan sekali-kali kalian lancang mengatakan ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, padahal kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ingin berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dalilnya yang mengatakan ini halal, kamu halalkan. Enggak ada dalil yang mengatakan ini haram, kamu haramkan. Karena masalah halal dan haram itu sudah ditetapkan di dalam syariat, dan itu sudah menyeluruh. Tidak ada satu yang tertinggal. Tidak ada satupun yang tertinggal. Masalah kecil pun itu sudah ada hukumnya, halal dan haram di dalam Islam. Nanti menyebar hukumnya. Mungkin pokok permasalahannya ini dengan dalil, tapi turunannya itu akan kembali kepada satu hukum tersebut. Tayyib. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan keras orang-orang yang sengaja seperti membuat syariat di dalam agama Allah. Amlahum syuraka'u. Apakah mereka ini memiliki syuraka, sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka, minad din, dari agama Allah, malam ya'zan bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi mereka mengatakan ini boleh, ini tidak berlandaskan dalil. Itu sama saja kamu membuat syariat di dalam syariat Allah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Dosa besar yang mana yang lebih besar dibandingkan ini? Berani lancang berkata atas Allah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surat Yunus 59, Allah berfirman, "Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun?" Wahai kalian, katakanlah apakah Allah yang mengizinkan itu kepada kalian? Am 'alallahi taftarun, atau kalian hanya berdusta saja atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini umum buat siapa saja. Seluruh pribadi muslim ataupun manusia seluruhnya. Siapa yang mengizinkan kamu untuk mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala? Di sekarang ini faktanya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di luaran sana kita dapati gampang sekali orang ini berucap tentang agama Allah. Enggak begini, enggak begitu, enggak begini, enggak begitu. Dalilnya mana, dasar dalil? Enggak. Enggak ada dalilnya. Hanya dengan perasaan, hanya karena katanya fulan menetapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini masalah ibadah. Al-aslu fihi al-man'u wat-tahrim. Semua ibadah itu hukum asalnya haram dan dilarang untuk dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya ibadah tersebut. Antum sholat, hukum asalnya tidak boleh antum sholat. Kenapa lantas kita sholat? Karena Allah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Berzakat sesuai dengan aturan syariat, kenapa kita lakukan? Pada asalnya tidak boleh kita untuk mengeluarkan zakat tersebut. Tapi karena Allah memerintahkan dan Allah memberikan aturan, kita lakukan berdasarkan aturan itu. Jangan kemudian nyeleweng sendiri, buat aturan sendiri, kan yang penting zakat. Lalu dikias-kiaskan kepada yang lainnya, melebar pada sesuatu yang tidak sama hukum asalnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ammal umurul adiyah wa umurud dunyah. Yang kedua, permasalahan adat dan masalah duniawi yang enggak ada kaitannya dengan agama Allah. Fahadhihi la yunkar ala muhdatsatiha. Maka masalah duniawi ini enggak diingkari kalau ada perkara-perkara baru di dalamnya, illa idza kana qad nussa ala tahrimi. Hukumnya adalah sebaliknya. Al aslu fil asyai al ibahatu illa idza jaa ad dalilu ala tahrimihi. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama Allah, hukum asalnya boleh dan halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah asalnya. Maka tidak masalah mau dalam masalah pertanian ada inovasi-inovasi baru, kita pakai boleh-boleh. Dalam masalah transportasi ada inovasi-inovasi baru yang memudahkan transportasi kita, perjalanan kita, boleh dipakai? Boleh. Dalam masalah pakaian, berbagai macam bentuknya pakaian ini, boleh kita pakai? Boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan dikatakan zaman Nabi tidak ada metode bertani seperti ini, zaman Nabi tidak ada moda transportasi seperti ini, zaman Nabi tidak ada pakaian-pakaian seperti ini. Ya sudah, kenapa kamu lakukan? Bid'ah juga. Salahnya seperti itu. Ini perkataan dari orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tentang agama Allah. Dia lancang berbicara tentang agama Allah. Dan mirisnya banyak kaum muslimin yang demikian, mencampur adukkan masalah duniawi dengan masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala faqauluhu, saya ringkas penjelasan beliau, kita lewati saja intinya itu tadi di atas. Faqauluhu shalawatullahi wasalamu alaihi ihyakum wa muhdatsatil umur. Maka pesan Nabi alaihi salatu wasalam, berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, yakni fi dinillah wa fi ma yata'abbadu bihil insanu li rabbih, yaitu dalam masalah agama Allah dan dalam masalah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Fa, maka sesungguhnya, masih ada berkaitan dengan yang sebelumnya. Inna, apa inna? Sesungguhnya, kalimat taukid, kalimat penegas, ditegaskan oleh Nabi. Kulla, seluruhnya, semuanya. Kulla itu, sekarang banyak yang otak-ngatik kalimat kulla ini. kulla bid'atin. Duh, itu tidak semua, tertentu saja. Banyak yang ngotak-ngatik ini. Kemana? Larinya akhirnya ke hawa nafsu. Kalau mau dikatakan kulla itu tidak menunjukkan semua, lantas bagaimana metode kulla itu untuk menunjukkan keseluruhan? Bagaimana caranya? Ini kan blunder. Tidak selesai-selesai pembahasannya. Maka kembalikan saja kulla kepada mana asalnya. Kulla itu mencakup semuanya, jami'u afrodihi. Semua apa namanya individu yang tercakup di dalam kalimat kulla, semuanya masuk, kecuali ada istisna-nya, ada pengecualiannya, baru kita kecualikan. Kalau tidak ada pengecualiannya, in kulla itu kembali kepada hukum asalnya, mencakup umum dari kalimat yang disebutkan setelahnya. Kulla bid'atin berarti semua perbuatan bid'ah tanpa terkecuali, kecuali kalau ada istisna. Kalau ada istisna, misal sholat tarawih tadi yang kita bahas di atas, Umar ibn Khattab memang mengatakan ni'matil bid'atu hadih, sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari, oleh Ubay ibn Ka'ab atas perintah Umar ibn Khattab di masjid Nabi alaihissalatu wassalam. Lantas apakah ini berarti ada bid'ah yang diperbolehkan? Tidak. Beliau itu hanya menggambarkan, hanya memakai kinayah, bukan kata asalnya. Karena pernah dilakukan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam saat beliau masih hidup, sholat apa namanya tarawih itu berjamaah bersama Nabi, satu malam, dua malam, tiga malam, empat malam, selanjutnya Nabi tidak keluar sampai para sahabat menunggu hingga pertengahan malam, Nabi tidak keluar. Besoknya Nabi keluar, kemudian ditanyakan oleh para sahabat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, saya khawatir kalau saya lanjutkan ini antufrodo alaikum, nanti Allah akan wajibkan sholat tarawih itu kepada kalian dan kalian tidak akan mampu. Ini kekhawatiran Nabi, jangan sampai akhirnya nanti dijadikan syariat, kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya kembali, sholat tarawih sunnah muakkadah. Apakah harus dilakukan di masjid? Tidak. Bahkan mayoritas ulama berpendapat apa namanya lebih utama dilakukan di rumah, tapi dengan syarat. Nah, perkataan Umar nikmatil bid'atu hadhi itu tidak bisa sebagai sebuah pembenaran, karena itu hanya kinayah yang tidak pernah lagi dilakukan di zaman beliau, diberlakukan. Kenapa demikian? Sudah tidak akan ada lagi ketika itu diberlakukan. Tidak mungkin turun wahyu bahwa sholat tarawih itu wajib. Tidak mungkin. Dia kembali kepada hukum asalnya, sunnatun mu'akkadah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawam. Ini ma'asyirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menambah kemantapan kita tentang wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ini, karena ini salah satu patokan utama ahli sunnah wal jamaah, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana masih banyak lagi kalau mau dibahas faidah-faidah dan hukum-hukum yang bisa dikeluarkan dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Taib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka sendiri, orang-orang yang tidak mau. Taib. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan hadis tersebut. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.